Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah wa ayah hajuan fikir. Hajuan. Nah. Ya, fadal. Dibaca ya. Siapa? Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Tafawutan al-iman walaysa imanu rasuli ka imani ghairihi kama annahu laysa imanu khulafa'i rasyidina wa baqiyatu sahabati. Walaysa imanul khulafa'i rasyidina wa baqiyatis sahabati radhiyallahu anhum mislu iman. Apa ya Rabbi misal Raymond? Khabar apa? Berarti khabar Reza apa? Mansuf. Dulang. Laisa imanul khulafa'i rasyidina wa baqiyatis sahabati radhiyallahu anhum misla imani ghairihim wa hakadha laisa imanul mu'minina ka imanil fasidina wa hadha at-tafawutu. Wahada, kenapa atafawut? Hada ini tafawut, kenapa jadi man tafawut? Wahada tafawutu bi hasabi ma fil qalbi minal ilmi billahi wa asma'uhu wa sifatuhu wa ma sarra'uhu li ibadihi. Wahada tafawutu bi hasabi ma fil qalbi minal ilmi billahi wa asma'i wa sifati wa ma syara'ahu li ibadihi. Terus, wa huwa qawlu ahli sunnati wal jama'ati khilafan lil murji'ati wa min wa man qala bi qawlihim wallahu al musta'an. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Bas, beliau mengomentari ucapan At-Tahawi, al-imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un. Sawa'un wa tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa. Kalau terusannya, wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil ula wa mulazamatil aula. Nah, kalau enggak salah itu terusannya. Ya, di akidah At-Tahawi. Nah, kata At-Tahawi, keimanan itu ada satu dan orang-orang yang beriman pada asalnya sama. Ya, orang-orang yang beriman asalnya sama. Ya, kata At-Tahawi. Wa tafadul bainahum bil khasyati wat tuqa. Nah, bertingkat-tingkatnya iman di antara mereka, ada yang tinggi, ada yang semakin tinggi, ada yang rendah. Itu ya, tergantung dengan apakah mereka memiliki rasa khasyah dan ketakwaan. Nah, ya, Syekh bin Bas mengomentari ini. Iman pada iman itu satu. Semua pemeluk iman itu pada asalnya sama. Hadapihi nadharun, kata Syekh bin Bas. Ini perlu diteliti lagi. Bal huwa batilun, bahkan ini batil. Walaysa alul imanu fihi sawa'an. Ya. Orang yang beriman itu enggak sama. hum mutafawituna tafawutan azima. Mereka bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang besar. Falaisa imanur rasul, falaisa imanur rusuli ka imani ghairihim, maka iman para rasul tidak seperti iman selain mereka. Kama annahu laisa imanul khulafa ar-rasyidin wa baqiyatis sahabati misla imani ghairihim. Sebagaimana imannya khulafa ar-rasyidin dan sahabat yang lainnya itu tidak seperti iman selain mereka. Wa hakadza laisa imanul mu'minina ka imanil fasik. Demikian pula imannya orang beriman tidak seperti imannya orang yang fasik. Hadza tafawutu bihasabi ma fil qalbi min al ilmi billahi wa asmaihi wa sifatihi wa ma syara'ahu li ibadihi. Nah, tingkatan ini sesuai tergantung dengan apa yang ada di kalbu seorang mukmin tadi, seseorang tadi berupa pengenalan dia kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan apa yang Allah syariatkan kepada hambanya. Wa huwa qaulu ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini adalah pendapatnya ahli sunnah wal jamaah khilafan lil murji'ati wa man qala bi qaulihim. Nah, ini berbeda ya, menyelisih pendapatnya kaum murji'ah dan yang berpendapat dengan pendapat mereka. Wallahu musta'an. Allah lah tempat meminta pertolongan. Nah. Terus ikutnya baca repi. والغفلة عن ذكر الله. وقال رحمه الله: إذا رأيت من نفسك خيانة لأخيك أو رأت المرأة المؤمنة في نفسها خيانة لأختها في الله أو لأخيها في الله فذلك نقص في الإيمان ومن ضعف الإيمان ومن ضعف الإخلاص لله عز وجل. إذ لو كان الإيمان كاملا لما وقع هذا النقص الذي هو خيانة أو ظلم أو غير ذلك مما حرم الله عز وجل. والحسد والخيانة والغش في المعاملة والشهادة بالزور والظلم للعباد كل ذلك نقص في الإيمان وضعف في الإخلاص والإسلام وهكذا ما سوى ذلك من سائر المعاصي. وقد يفضي ذلك إلى زوال الإيمان بالكلية كترك الصلاة فإنها كفر أكبر وردة عن الإسلام. وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قول العلماء. وأما من جحد وجوبها فإنه يكفر بالإجماع من العلماء. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصيام رمضان أو جحد وجوب الحج إلى بيت الله الحرام مع الاستطاعة أو جحد مشروعة الجهاد في سبيل الله أو جحد مشروعة الجهاد في سبيل الله أو جحد شيئا من الأمور الظاهرة الإسلامية المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكون بذلك كافرا ومرتدا بإجماع المسلمين. وهكذا لو جحد بعض ما حرم الله من المحرمات المعروفة من الدين بالضرورة كأن يقول إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو حقوق الوالدين حلال أو الربا حلال فإن هذا وأمثاله كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله من ذلك. أحسن. Nah, barak Allah fik. Ya, kemudian kata Syekh bin Baz, al-iman inda ahli sunnati wal jamaah qaulun wa amalun. Maka iman menurut ahli sunnati wal jamaah adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu yanqus yazidu bi tawhiyan wa bi dzikrillah. Dapat bertambah, dapat berkurang, bertambahnya dengan berzikir kepada Allah. Wa yanqus bil ma'asi wal ghaflati an dzikrillah. Berkurangnya dengan bermaksiat, dan lalai dari berzikir pada Allah. Syekh bin Baz juga berkata, wa idza ra'aita min nafsika khiyanatan li akhika, apabila Anda melihat diri Anda berkhianat kepada saudara Anda, aw ra'atil mu'minatu fi nafsiha khiyanatan li ukhtiha fillahi aw li akhiha fillah, atau seorang wanita yang beriman melihat pada dirinya dia mengkhianati saudari atau saudara seimannya, ya, dalam agama Allah, fadzalika naqsun bil iman, ya, maka itulah kekurangan dalam iman. Wa min dha'fil iman wa min dha'fil ikhlasi lillah, itulah bentuk kekurangan iman dan bentuk kurangnya keikhlasan pada Allah. Law kana al-imanu kamilan, karena seandainya kalau iman itu sempurna, lamma waqa'a hadha an-naqs, maka tentulah dia tidak akan terjerumus ke dalam naqas ini, ya. Naqas adalah maf'ul dari waqa'a, ya, paham sih? Tentulah dia tidak terjerumus ke dalam kekurangan tadi. Mana fa'il waqa'a domin mustatir huwa, kembali ke yang tadi, ya, yang dia tadi itu, alladhi huwa khiyanatun aw dhulmun aw ghairu dhalika, yang itu merupakan khianat, kedzaliman atau yang lainnya, mimma haramallahu, dari hal-hal yang Allah haramkan. Fal hasadu wal khiyanatu wal ghisyu fil muamalati, maka hasad, hasad bahasa kita apa hasad? Dengki, ya. Dengki, khianat, ghisy, ghisy itu menipu, ya, dalam muamalah, wasyahadatu fizur, bersaksi palsu, wa dzulmu lil ibad, berbuat zalim pada orang lain, kullu dzalika naqsun fil iman wa dha'fun fil ikhlas wal islam, maka semuanya itu adalah bentuk kekurangan dalam iman, bentuk kelemahan dalam keikhlasan dan Islam. Wa hakadha ma siwa dhalika min sa'iril ma'asi, demikian pula selainnya dari berbagai maksiat. Wa qad yufdi dhalika ila zawalil iman bil kulliyati, bahkan terkadang yang demikian itu akan menghantarkan kepada hilangnya iman bil kulliyah secara totalitas. Ya, katarkis salati, semisal meninggalkan salat, fa innaha kufrun, meninggalkan salat itu adalah kekufuran akbar, waridatun anil islam, dan bentuk kemurtadan dari Islam. Wa illam yajhad at-tariku wujubaha, walaupun orang yang meninggalkan salat tadi tidak mengingkari wajibnya salat, fi asahi qawlai al-ulama'i, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat para ulama. Pendapat yang kedua apa? Tidak kafir selama tidak mengingkari wajibnya sholat. Kalau sudah mengingkari wajibnya sholat, semuanya sepakat kafirnya orang tersebut, sebagaimana kalangan elingiun dari kalangan kufar, murtadun, kejawen, yang mereka mengingkari wajibnya sholat, maka mereka murtad berdasarkan ijma ulama. Wa hakadha law jahada wujuba zakati aw jahada wujuba siyama ramadhan, demikian pula bagi orang yang mengingkari wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, dia mengingkari, au jahada wujubal haji, atau dia mengingkari wajibnya haji, ila baitillah al-ihram, mali sita'ah, ke baitul ihram, padahal dia mampu, au jahada masyru'atul jihad fi sabilillah, atau dia mengingkari, menentang disyariatkannya jihad fi sabilillah, au jahada syai'an min umuri zahirah al-islamiyah al-ma'lumah min ad-din bidarurah, atau dia menentang, ya, perkara yang zahir yang dalam Islam ini diketahui secara aksiomatis yang tidak boleh seorang pun tidak mengetahuinya. Fa innahu bidzalika kafirun, fa innahu yakunu bidzalika kafiran wa murtaddan bi ijma'il Islam, bi ijma'il muslimin, maka dia saat itu menjadi kafir murtad berdasarkan ijma' kaum muslimin, kata Syekh bin Baz. Ya, wa hakadha law jahada ba'da ma harramallahu min al-muharramat, demikian pula seandainya dia melawak, menyangkal, menentang sebagian apa yang Allah haramkan, ya, dari perkara-perkara yang Allah haramkan, al-ma'rufati minad-dini bid-darurah, yang telah diketahui secara aksiomatis dalam agama ini, ya, yang seorang enggak butuh nyantri untuk tahu itu adalah haram, ya, semisal ka'ayyakula, dia semisal berkata inna zina halalun awil khamru halalun, ini orang enggak perlu nyantri untuk tahu selama dia berislam zina itu haram, khamr itu haram. Orang kafir aja tahu itu haram. Orang kafir nih yang ada di Eropa sekalipun enggak mau dia ngasih minum bir, ya, atau ngasih minum beralkohol kepada temannya yang muslim. Tahu dia kafir. Dia kafir. Ya. Ya enggak? Kafir di Indonesia dah. Ya. Kafir di Indonesia. Ya. Dia tahu ini haram. Kok kamu Islam, kok mau sih makan daging babi gitu? daging babi maklum minadin bidarur, haramnya itu. Nah, kalau dikatakan halal, kufur dia, kufur. Ya, atau dia menyatakan khamr adalah halal, uquq berdurhaka kepada orang tua adalah halal, riba adalah halal. Fa inna hadha wa amsalahu kufrun wa riddatun minal Islam. Maka yang semisal ini, maka hal seperti ini dan semisal adalah bentuk kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Wal iyad billah min dzalik. Nah, terus dibaca berikutnya. Ya, Paris. يُعْلَمُ أن المعاصي والمخالفات منها ما يزيل الإيمان ما يزيل ini yang mutaadinya ini ما يزيل الإيمان بالكليتي الإيمان ما يزيل الإيمان ما يزيل الإيمان بالكليتي ويكون صاحبها مرتدا مفارقا للإسلام كما سمعتم bil amthilati faqad bayyana dhalika ahlul ilmi fi kulli madhhabin min al madhahib al arba'ati wa aqadu li dhalika baban khasan sammuhu babu hukmil murtad terus wa huwa babun 'azimun tanbaghi مراجعته والعيانة به ومنها ما يضعف الإيمان ويجعل الإيمان ما هو متعديد sama kayak tadi yuziru al-iman menghilangkan iman ini melemahkan iman terus يضعف الإيمان ويجعل صاحبه maf'ul awal ayjalu sahibahu naqisul imani kata'ati ba'dul muharrabi karena huruf kaf itu tajarrah ta'atinya mudah jarrah wa mudah kata berarti ba'd mudah pun ilai terus kata'ati ba'dul muharramati minal muskiri minal muskiri wa wuquqi min duni istihlali lidhalik rupa tantum wa wuquqi alwalidaini aw ahadihima wa ta'ati arriba aw ghibatu wa ta'ati awil ghibati wa namimati awil hasadi wal baghi wa zulmi min duni istihlali lidhalik min duni istihlalin lidhalika fa kullu dhalika naqsun fil imani wa dha'fun fid dini wal imanu yazidu wa yanqusu 'inda ahli sunnati wal jama'ati yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asi wa dha'fu yaftarifu fayadhumu bikathratil ma'asi wa yaqillu biqillatiha fahadhi an-nususu min al-kitabi wa sunnati wa athari salafi sarihatud dilalati sarihatud dalalati mana baca yang benar siapa Mugraha sarihatun ad-dalalati atau sarihatun ad-dalalatu sarihatun khabar dari apa dari hadihiyah fa hadhihi nususu sarihatun ad-dalalatu berarti ad-dalalatu apa irab apa? Apa irab-irab? Nah, harga mihrabnya. Ya, tapi dari khusus. Terus ad-dalalatu ala anna al-imani yazidu kana imana yazidu wa yanqusu wa annahu yatafadalu yatafadalu bi ahlihi falaisu fihi sawa'un sawa'an falaisu fihi sawa'an hadha huwa mu'taqidus salafi mu'taqadus salafi wa alaihi ijma'uhum khilafan lil murji'ati alladhina yarawna anna al-imana huwa shay'un wahidun wa huwa ma fil qalbi fala yazidu wa la yanqusu faqad taqaddama anna qawla al-jadmiyati fil imani wa man tabi'ahum as-salihi wa abil hasani al-ash'ari annahu al-ma'rifatu fala yukhrijuhu min al-imani illa al-jahlu fala apa wazannya apa wazan tasrifnya berarti apa apa ala yatafa'alu taba'adu yataba'adu fala yataba'adu wala yatafadalu wala yazidu wala yanqusu baik. Bidzalika yu'lamu anna al-ma'asi wal mukhalafati anna al-ma'asi wal mukhalafati, maka dari sini diketahuilah bahwasanya berbagai maksiat dan penyelisihan terhadap syariat minha ma yuzilul iman bil kulliyah, di antaranya ada yang menghilangkan iman secara totalitas wa yakunu sahibuha murtad dan mufariqan lil islami kama sami'tum fil amsalah, maka jadilah pelakunya itu murtad keluar dari Islam sebagaimana yang kalian dengar di contoh-contoh tadi. Waqad bayyana dzalika ahlul ilmi fi kulli madhabin minal madhahib al-arba'ah, dan para ulama ahli ilmi telah menjelaskan hal tersebut di setiap madhab dari madhab-madhab yang empat. Ma'qadu dzalika lidzalika baban khasan, dan mereka telah memuat bab khusus yang mereka namakan sebagai bab hukmul murtad, bab hukum murtad. Ya, atau di buku-buku fikih disebut kitab muridah. Wa huwa babun 'adzimun tanbaghi murajaatuhu wal iyanatu bih. Ini bab yang agung yang sudah selayaknya untuk dimurojaah dan diperhatikan. Wa minha ma yudhafifu al-imana wa yaj'alu sahibaha naqisal iman. Di antara bentuk penyimpangan dan bentuk maksiat itu ada yang melemahkan iman dan menjadikan pelakunya orang yang lemah imannya, yang kurang imannya. Ya. Kata aqibah dan muharramat, semisal menerapkan, melakukan sebagian yang diharamkan dengan miskin seperti minum miras, wauku keluwalidain, maka kedua ortu, awah hadima, atau salah satu dari kedua. Wataati riba, atau dia menerapkan riba, mempraktekkan riba, wal ghaiba, wal namimah, gibah, namimah, adu domba, hasad, bagi melampaui batas, mudul, berbuat dolim kepada orang lain, mintu istihlalin, tidak, tanpa meminta penghalalan. Ya, atas perbuatannya tadi. Fakulu dari kanaksun fil iman wa da'fun fil ibti. Semuanya itu adalah bentuk kekurangan dalam iman dan kelemahan dalam agama. Wal iman yazid wa yanqus 'inda ahli sunnati wal jama'ati, maka iman bertambah berkurang menurut ahli sunnah wal jama'ah. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi, iman bertambah dengan berbagai ketaatan, berkurang dengan berbagai kemaksiatan. Wa da'fu yakhtaliqu, yang namanya lemahnya iman itu berbeda-beda. Faya al-tumu, maka lemah itu semakin membesar kelemahannya, bikathratil ma'asi, dengan banyaknya maksiat yang dilakukan. Wa yakillu, dan iman itu pun akan sedikit, bikillatiha, dengan sedikitnya maksiat tadi. Fahadihi nususu minal kitabi wa sunnah wa athari salaf sharihatun dalalatu ala anna al-iman yazidu wa yanqus, maka nas-nas ini dari Quran dan Sunnah maupun asar salaf semuanya tegas yang menunjukkan bahwasanya iman ini bertambah berkurang. Iman ini yatafadalu wa fi ahli, ini bertingkat-tingkat pada sang empunya. Falisa fihi sawa'an, tidak sama iman ini. Hadha huwa mu'taqadus salafi wa alaihi ijma'uhum, Inilah keyakinannya para salaf, dan inilah di atas inilah kesepakatan mereka, khilafan lil murji'ati. Ini tentu menyelisih kaum murji'ah alladzina yarawna anna al-imana huwa syai'un wahidun, yang mereka berpendapat iman itu sesuatu yang satu, wa huwa ma fil qalbi, yaitu yang ada di kalbu aja. Ya, yang ada di kalbu. Fala yazidu wa la yanqus, tidak bertambah tidak berkurang. Wa ma taqaddama anna qawla al-Jahmi fil iman, dan telah berlalu bahwasanya perkataan Jahmiyah fil iman wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka semisal Salihi Abil Hasan Asy'ari, bahwasanya iman itu adalah annahu al-ma'rifah, cukup mengenal Allah. Fala yukhriju minal iman illa al-jahl, tidak ada yang dapat mengeluarkan seseorang dari iman kecuali karena kejahilan. Artinya dia enggak punya ma'rifah terhadap Allah. Ya, fala yataba'at, maka iman itu tidak terbagi-bagi, wala yatafadhal, tidak berbilang-bilang, bertingkat-tingkat, wala yazidu wala yanqus, tidak bertambah tidak berkurang. Karomiyah sekarang. Ya, kita bahas karomiyah. San, jai san. Bi'annahu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. binafsi wal-ibtali. Itu tulisannya fadhi ya. Antum tadi bacanya apa? Li'anna hadha tanakudun. Antum bacanya apa Isad? Tanakudun fadhi'un. Fadhi, apaan fadhi? Apa antum ada yang enggak makna fadhi? Saya enggak tahu makna fadhi apa. Hah? Apa makna fadhi? Saya rasa ini salah cetak ya. Salah tulis. Harusnya fadhi pakai dzot, pakai dzot. Ya, pakai dzot. Fadhi'un. Ya, dia na'at dari tanakut. Nah, kalau fadhi'un itu maknanya jelek, mengerikan, buruk gitu loh. Nah, kalau fadhi, mana maknanya apa enggak tahu saya. Nah, itu kalau kita katakan hadza tanakudun fadhi'a enggak nyambung. Fadhi'a lebih enggak nyambung. Fadhi'un maknanya enggak jelas. Coba buka kamus apa makna fadhi'un. Ah, kalian ketemu di kamus. Kalau saya enggak tahu saya makna fadhi itu apa. Yang kalau cocoknya tanakudun fadhi'un, fadhi maknanya jelek, buruk, mengerikan, ya gitulah. Serem. Nah, kalau fadhi apa maknanya fadhi? Hah? Enggak ada maknanya. Nah, itu makanya fadhi'un pakai dhaf. Tambahin tuh dikasih garis saja, huruf dhaf. Kasih garis. Ya, wa hadza li anna hadza tanakurun fadhi'un wa qaulun batilun syani'un. Ya, udah? Udah dibaca lagi belum bisa? Udah. Baik. Wal karamiyah. Ya, karamiyah ketika yarawna anna al-iman wa tasdiq bil lisan wala yazidu wala yanqus. Ya, jadi karamiyah berpendapat iman itu adalah at-tasdiq dengan lisan. Membenarkan dengan lisan. Tidak bertambah, tidak berkurang. La yatabaat, tidak terbagi-bagi. Wala yatafadhal, tidak bertingkat-tingkat. Wannasu fihi sawa'. Manusia dalam keimanan sama. Nah, Maturidiyah ya raunala imana huwa at-tasdiq wa annahu la yazidu wa la yanqus. Maturidiyah berpendapat iman itu hanya pembenaran, tidak bertambah, tidak berkurang. Oh ya, Murji'atul fuqaha ya raunala anna al-imana huwa al-qawlu wa at-tasdiq bil qalb. Murji'atul fuqaha hanya berpendapat iman itu ucapan dan pembenaran qalb, wa la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Wa la yatafadhal wa la yatabaad wa ahluhu fihi sawa. Ya, iman itu tidak terbagi, tidak bertingkat-tingkat, dan semua orang yang beriman itu sama. Wa hadza kulluhu khilafu ijma'is salaf. Semuanya ini menyelisih ijma salaf alladzina bayyana qaulahum. Ya, yang ijma salaf ini telah kita sebutkan ucapan mereka wa annahum mujma'un, bahwasanya mereka bersepakat ala annal iman yazidu wa yanqus wa yatafadhal. Mereka bersepakat bahwasanya iman itu bertambah berkurang dan dapat bertingkat. Wal murji'atu la yarawna al-imana wa yazidu wa yanqus. Sedangkan murji'ah berpendapat iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Li'annahu la yarawna al-amala min al-iman. Karena mereka menganggap amal bukan bagian dari iman. Faman yara anna al-amala kharijun min haqiqatil iman fala syai'a indahu. Barang siapa yang berpandangan bahwasanya amal itu di luar hakikat iman, ya, pada syai'a indahu yazidu fihi al-iman wa yanqusu. Kalau begitu pada syai'a enggak ada maknanya apa-apa bagi dia. Iman itu dapat bertambah, dapat berkurang. Kan dia memandang amal itu di luar hakikat iman. Paham enggak sih? Ya. Barakallahu. Kalau dia berpandangan amal di luar hakikat iman, ya, maka baginya enggak ada yang dapat menambah keimanan atau menguranginya. Mau maksiat ke, mau kafir ke, mau taat ke, sama aja. Paham gak sini? Wal qawlu bi ziyadati al-iman wa naqsihi, maka pendapat yang menyatakan iman itu bertambah bisa berkurang itu adalah qarinul qaul. Itulah pasangan, ya. Ucapan atau sepadan dengan ucapan qaul bi anna al-amal min al-iman. Amal itu adalah bagian dari iman. Ini sama. Walaih, maka berdasarkan hal ini pada tu subjek menyebut, maka janganlah anda menganggap benar, janganlah anda benarkan Ya, orang yang menyatakan al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan dan perbuatan bertambah berkurang inda ta'rifihi li haqiqatil iman, ketika dia mendefinisikan hakikat keimanan, summa yasumu andal amal, kemudian dia menyangka bahwasanya amal itu adalah syartu kamalin, ya, syarat kesempurnaan iman saja. La yazulu al-imanu bitarkihi, iman tidak dapat lenyap, ya, kalau amal ditinggalkan. Imannya tetap ada, cuma enggak sempurna. Di anna hadza yatanaqudun fadhi'un, karena ini adalah bentuk kontradiksi yang buruk. Ya, bentuk kontradiksi yang sangat jelek, mengerikan ini kontradiksinya. Wa huwa qaulun batilun syani'un, ini adalah ucapan yang batil yang jelek. Paman qala ulama'u, paman qala al-amalu kamalun al-amalu, maka barang siapa yang menyatakan al-amal adalah kamalun, kesempurnaan iman aja. La yazulu al-imanu bizawalihi, iman tidak hilang karena ketiadaan amal. Ya. Ada qauluhu, maka pendapat dia ini kembali kepada ada qauluhu hadza ala ta'rifihi lil iman. Maka pendapat dia ini kembali kepada definisi iman yang tadi. An bi annahu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Maksudnya iman itu adalah ucapan amalan pertama berkurang ternyata binaqdi wal iftar. Ya. Ya. Binaqdi wal iftar. Maka pendapat dia ini, dia apa namanya? Ucapan dia ini batal, ya. Jadi batal. Dan bertabrakan dengan definisi. Una masalah tuh. Nah, jadi sini ada beberapa permasalahan, ada beberapa problem, ya, yang beliau sebutkan. Insyaallah. Baik, baca saja. Zaki baca. Bismillahirrahmanirrahim. Una masalah tuh. Qaulu jumlatin mimman dakhalat 'ani subhatul irja'i fi 'asrina bi dhahiri qauli salafi bil imani. Mazama'anna man qala al-iman yazidu wa yanqusu faqad. Faman qala al-imanu imanu aja. Itu bukan maqul bil qaul. Kita nanti mimbabil hikayah mubtada. Mimbabil hikayah mubtada nanti baru jumlahnya. Fi mahalli nasbin maqul bil qaul mansub. Terus faqad bari'a min al-irja'i awwaluhu wa akhiruhu. Awalihi wa akhiruhu. Watamassuhuhum fi dzalika bi ba'dil athari ma qawm mi'ra wuqu'ihim fi ma yunaqidu dzalika taqila fayuqalu jawaban ala dzalika hadhihi jumlatu nuqilat an ba'di salafi. An ba'di salafi, kenapa antum bingung? Hah? Apa yang hilang? Coba lihat buku antum. Tidak jelas. Oh, cuma gini doang. Masih kelihatan kok. Kecuali kayak tadi, huruf dha sama huruf dot. Atau yang semalam, huruf sin sama huruf dot. Ingat gak? Yatafadol, yatafasol. Kan begitu, baru jelas. Nah, terus. Wa minhum al-imamu Ahmad bin Hanbalin wa ghairuhu. Kan Ahmad antum bacanya. Wa ghair berarti wa ghairuhu. Nah, tuh. Terus An Ismail bin Sa'id rahimahullahu qala sa'atu Ahmad amman qala al-imanu yazidu wa yanqusu. Qala hadha bari'un min al-irja'i. Wa qala Al-Barbahari rahimahullahu man qala imanu qaulun wa amalun. Al-imanu, pelan-pelan bacanya. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu wa qad kharaja min al-girja'i kullihi wa awalihi wa akhirihi. Faman qala al-imanu yazidu wa yanqusu faqad qala biha qala bihi as-salahu wa bari'un min al-girja'i awalihi wa akhirihi ala alla yanfudu qawlahu bimaqalatil murji'ati makulatil murjiati. Faman qala bidzalika tsumma qala al imanu la yadhhabu bi dhahabi rukmin min arkani ka min arkani ka amal jawarihi aw qala al amalu syartu kamalin amalin bil imani faqad naqadha hadhihi qaidata al qaidata al qaidata wa tanaqudu wa tanaqadha watana qada ma'tuf dari naqada faqad tana faqad naqada hadhihi qa'idata watana qada terus kaifa yaqulu al-imanu qawlun wa 'amalun thumma yaqulu al-imanu la yadhhabu bi dhahabi 'amal jawarihi aw annahu syartu kamalin wa kaifa yaqulu yazidu wa yanqusu wa huwa yuqarriru 'adama qawli 'amalil jawarihi min al-imani أو أنه لا يزول الإيمان بزوال العمل أو أن تارك العمل تارك العمل ناجين ناجين خبر biasa kayak da'in في الآخرة بنطقه بنطقه بالتوحيد وإن لم يعمل خيرا قد مع قدرته وعدم mani. Baik. Dari mana jawab kita? Ya, ada permasalahan bahwa qaulu jumlatin mimman dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi aslina hadha fi aslina bi dhahiri qawli salafil iman. Yaitu pendapat sejumlah dari kalangan orang-orang yang syubhat irja' telah merasuki mereka. Dakhalat merasuki. Masuk kepada mereka. Atau yang telah terpapar virus irja di zaman kita sekarang dengan secara lahiriah mereka menampakkan pendapat salaf dalam masalah iman dan mereka menyatakan iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Ini kayak salaf berarti kan, wah ini salaf ini ahlussunnah ya. Kemudian mereka menyangka bahwasanya orang yang menyatakan iman yazid wa yanqus faqad bari'a min al-irja, berarti dia telah berlepas diri dari irja awalihi wa akhirih, dari awal sampai belakangan. Ini memang ada ucapan ini dari kalangan salaf, misalnya Imam Ahmad, Anwar Bahari. Wa tamassukuhu bi dzalika, dan mereka berpegang teguh dengan pendapat tersebut, ya, bi ba'dil atsar, dengan mengambil sebagian riwayat dari salaf. Ma'a wuqu'ihim fi ma yunakidu dzalika. Namun mereka, ya, walaupun mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang menyelisihi, ya, yang kontradik, yang mereka kontra dengan ya, pendapat mereka tadi. Ya. Wa yuqal jawaban an dzalika. Ala dzalika, maka dijawab. Maka dikatakan sebagai jawaban. Jadi begini ya, paham enggak sini masalahnya? Ada sebagian orang-orang yang terpapar permasalahan irja, ya. Yang menyatakan iman itu qaulun wa amalun, ya. Yazid bi ta'ah, yanqus bi maksiyah, ini ucapan salah. Namun dalam tatanan praktek, dalam tatanan praktek mereka terjatuh ke dalam sikap irja. Nah, mungkin mereka menyatakan, kenapa kalian tuduh kami sebagai murji'ah? Padahal Imam Ahmad, Imam Barbahari, ya, ngantuk cuci muka, terwudu. Nah, Imam Ahmad, Al-Barbahari menyatakan, siapa yang menyatakan iman, qaulun wa amalun? Siapa yang menyatakan iman, yazid wa yanqus? Berarti dia telah berlepas diri dari irja dari awal sampai akhir. Ini ucapan salaf, ucapan Barbahari, ucapan Imam Ahmad. Nah, di sini jawabannya bahwasanya pendapat salaf tersebut tidak ya, tidak ada pada diri dia, tidak bisa menyelamatkan dia dari terpaparnya virus irja yang ada di diri dia. Ya. Karena ucapan salaf tadi yang menyatakan iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus itu punya konsekuensi, punya lawazim. Ya, paham enggak sini? Ini teori yang mesti diterapkan pada tatanan praktek juga. Ya, kalau mereka menyatakan, "Loh, kami sudah menyatakan iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus." Maka kata para imam, "Kami terbebas dari irja dari awal sampai belakang, sampai akhir." Tidak, selama Anda pada tatanan praktek menyelisihi salaf. Ya, menyelisih salaf. Ya, misalkan dia menyatakan iman qaulun wa amalun. Ya, ini termasuk juga i'tiqadun ya. I'tiqad tentunya karena di antara qaul itiqad, amal i'tiqad. Nah, barakallahu fikum. Ternyata ketika dalam tatanan praktek yazid wa yanqus, ya, bertambah bisa berkurang, bahkan bisa hilang, pada tatanan praktek mereka tidak menerapkan iman itu qaulun wa amalun, hanya pada i'tiqad saja. Ketika seseorang terjatuh ke dalam pembatal keislaman lewat lisannya, lewat amalnya yang telah disepakati oleh para ulama, itu adalah syirik akbar dan pembatal keislaman. Ya, naqidun min nawaqidil Islam. Dia mengembalikan sebagaimana kaum Murji'ah dari sekte yang paling mengerikan Jahmiyah. Ya. Enggak, bisa jadi hatinya enggak demikian. Nah, itu perbuatannya jelas itu. Minta kepada Nyi Roro Kidul, ucapannya jelas itu menyatakan semakin panjang jenggot semakin goblok, mengejek syariat jenggot. Jelas itu ucapannya itu. Kenapa Anda kembalikan ke kalbu, ke urusan i'tiqad? Ya, yang meyakini iman itu hanya i'tiqad, hanya ma'rifah, siapa? Jahmiyah. Makanya saya kemarin menyebutkan kelompok ini lebih mengerikan daripada Jahmiyah yang pertama. Kenapa? Karena Jahmiyah yang pertama pakai baju Jahmiyah, semua orang tahu. Yang ini pakai baju Ahlussunnah. Apa sih ini? Tabarakallahu fikum. Nah, kemudian dia mengklaim, loh ini ada pernyataan para imam. Siapa yang menyatakan iman yazid wa yankus? Ya, iman qaulun wa amalun, berlepas diri dari irja. Dari awal sampai akhir. Ini pernyataan Imam Ahmad, pernyataan Barbahari di Syarh Sunnah. Nah, jawabannya demikian. Ya. Hadihi al-jumlatu nukilat an ba'di salat. Ya, pernyataan ini, siapa yang mengatakan iman qaulun wa amalun, yazid bita wa yankus bil ma'siyah, itu terlepas dari irja dari awal sampai akhir, ini dikutip dari sebagian salaf, di antara mereka dari Imam Ahmad bin Hanbal dan selainnya, wa ghairuhu an Ismail bin Sa'id, dan Ismail bin Sa'id rahimahullah qala sa'atu Ahmad amman qala al iman yazid wa yanqus hadha bari'un min al irja, qala hadha bari'un min al irja. Kata Ismail bin Sa'id, dia berkata, saya bertanya kepada Imam Ahmad, ya, tentang orang yang mengucapkan iman bertambah berkurang. Kata Imam Ahmad, orang tersebut setelah berlepas diri dari irja. Kemudian Barbahari berkata, al-iman qaulun wa amalun yazid wa yankus, faqad kharaja minal irja kullihi wa awwalihi wa akhirihi. Siapa yang mengucapkan ini, iman qaulun wa amalun bertambah berkurang, ya, maka telah keluar dari murji'ah, dari irja, semuanya, dari awal sampai akhir. Semua, dia keluar dari irja Jahmiyah, Karamiyah, Asyairah, Maturidiyah, dia keluar dari irja, ya, dan kalangan Ahnaf, Murji'atul Qufha, semuanya. Baik. Paman qala al-iman yazid wa yanqus faqad qala bima qala bihi as-salafu. Maka siapa yang berkata iman bertambah berkurang, berarti dia telah berpendapat dengan pendapatnya para salaf. Wa bari'un minal irja'i awwalihi wa akhirihi, dan berarti dia telah berlepas diri dari irja dari awal sampai akhir, ya, ala alla yanqudha qawlahu bima qulatil murji'ah. Dengan syarat selama dia tidak membatalkan ucapan dia tadi, membatalkan persaksian dia tadi, membatalkan ucapan dia, pernyataan dia iman yazid wa yankus, ya, iman amalun wa qaulun, dia tidak membatalkan dengan pendapatnya murji'ah. Paham enggak sini? Jadi ketika dia berpendapat iman itu hanya hilang dengan takzib, hanya hilang dengan keyakinan, ya berarti itu pendapat murji'ah. Maka ucapan para salaf itu enggak untuk dia. Ucapan para salaf itu ya untuk ahlus sunnah yang menyatakan iman yazid wa yankus, iman qaulun wa amalun. Ya, iman itu dapat bertambah dengan amal lisan, amal jawarik, dengan amal kolbu. Iman bisa berkurang bahkan hilang dengan amal lisan, dengan amal kolbu, dengan amal jawarik. Kalau dia menyatakan iman dapat berkurang, dapat hilang dengan amal i'tiqad saja, berarti itu irja. Jadi ucapan salaf bukan untuk dia, karena dia irja, terpapar virus irja, atau memang dia murji'ah. Barakallahu fikum. Paham sini? Sudah ngerti jawabannya? Ya, mungkin kita akan disodorkan nama asar yang kayak begini. Kau usah bingung. Kalau pembelajar enggak akan bingung. Ya. Makhrajnya, jalan keluarnya tahu. Oh, itu kamu kepedean. Ucapan itu untuk ahli sunnah, bukan untuk orang-orang yang terpapar irja semisal Anda. Diurai-uraiannya kayak tadi. Paman qala bidzalika tsumma qala, siapa yang berpendapat dengan pendapat para salaf tadi, iman qaulun wa amalun, kemudian dia menyatakan al-iman la yadhhabu bi dhihabi ruknin min arkanihi ka'amalul jawarihi. Iman itu tidak hilang dengan hilangnya salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Ya. Di antara rukun-rukun iman, semisal rukun amal jawarih, ya, rukun iman ini yang dimaksud dengan rukun iman ini bagian dari iman di sini aduh. Ya, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Semisal awal jawarih hilangnya amal jawarih, au qala al amalu syartu kamalil iman. Atau dia menyatakan amal hanya syarat kesempurnaan iman. Kalau enggak ada amal dia masih punya iman, cuman enggak sempurna. Ya, cuman enggak sempurna. Nah, ini pendapat Murji'ah ya dari yang lalu-lalu, karena yang namanya syarat itu kharijul masyrut, di luar yang dipersyaratkan. Faqad naqada hadhihi an alqaidata. Berarti dia telah membatalkan kaidah dari para ulama ini. Ya, wa tanakhadha, dan dia pun berarti telah kontradiksi antara apa yang dia yakini, yang dia ucapkan dengan yang dia terapkan. Ya. It kaifa yaqul? Ya, karena bagaimana ceritanya dia menyatakan al-iman qaulun wa amalun, tsumma yaqul al-iman la yadhhabu bi dhihabi amalil jawarih. Kemudian dia menyatakan iman itu tidak dapat hilang dengan hilangnya amal jawarih. Ya, aw annahu syartu kamalin. Atau dia berpendapat iman itu hanya syarat kesempurnaan. Kaifa yaqul yazidu wa yanqus? Gimana ceritanya dia menyatakan iman bertambah berkurang? Ya. Wa huwa mukirrun adama ruku adama kauni amalul jawari minan iman. Sedangkan dia menetapkan tidak adanya amal jawari bagian dari iman. Dia menyatakan bahwasanya amal jawari itu bukan bagian dari iman. Nah, paham enggak sini? Taibar kalau aw annahu la yazulu al-imanu bizawalihi al-am wa bizawalihi al-amalu. Ya, bizawalil amali, atau dia menyatakan iman itu tidak hilang dengan ketiadaan amal. Aw anna tarikal amal aw anna tarikal amali najin, atau dia menyatakan orang yang meninggalkan amal ya enggak pernah sholat sama sekali, ya bahkan dia meyakini sholat itu adalah tidak wajib dengan gerakan, cukup dengan mengingat saja, itu sudah selamat di akhirat. Ya, binut kihi ahli tauhid, dengan cukup mengatakan kalimat tauhid, cukup bersyahadat. Wa illam ya'mal khairan qat, walaupun enggak pernah beramal apapun, yang penting cukup eling. Ma qudratihi wa adamin mani'i, padahal dia mampu dan tidak ada penghalang. Dikatakan selamat di akhirat. Ini nyata ini, ya. Bahkan dinyatakan oleh salah satu syekhnya. Ya. Di sini ketika ditanya orang yang enggak pernah sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib dengan gerakan, cukup dengan lisan. Gimana? Selamat enggak? Selamat. Boleh didoain enggak? Boleh. Subhanallah. Kafir enggak? Enggak. Subhanallah. Ya. Ini qaul Murji'ah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian fa idza kana mukirran, ini udah dibaca belum? Hah? Belum. Ini harga acan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kana mukirran anna al-amala min al-iman wa annahu yazidu wa yanqusu lazimahu ay yuqirra anna tarikahu kafirun wa annahu la yanfa'u ma tarkil amali da'wa tauhidi wal iman bi anna al-imana yanqusu bi naqsi dhalika al-amali fa idza zala fa innahu bi dhalika yazulu al-imanu bi kulliyati wa salafu idza qalu al-imanu yazidu wa yanqusu fa innahum innama yuriduna bihi haqiqata al-imani wa huwa ajza'u thalathatu al-i'tiqadu wal qawlu wal amalu allati la yasihu al-imanu illa biha mujtama'atun terus wa alaihi yu'lamu tanaqudu ha'ula'i wa kajabihim ma'atuh ke tanaqud berarti masih na'ibul fa'il wa kajabuhum iddi'a'ihim iddi'a'ihim al-qawli al-qawli salafi fil-imani wa inna wa in wa faqu as-salafa fil-alfadi ma'amufalafatihim di hakikati qawli salafi wa mimma yuwaddihu dhalika annahu min al-maklumi anna jumlatan min mutakhiri asyairati yuqarriruna anna limana yazid wa yanqusu wa yuriduna bihi ma fi qalbi min at-tasdiq wa yaj'aluna al-amala syarata kamalil imani wa sama wa samaratahu wa haula'i lam yaqul ahadun min as-salafi anna qawlahum al-iman anna qawlahum al-imanu yazid wa yanqusu akhrajuhum min al-irja'i wa min dzalika ma yanquluhu ahlul ilmi kama dzakara al-imamu Harbun al-Kirmani. Ada yang bacanya Karmani, menyebutnya Kirmani. Tapi yang dhabt yang sahih Allah Allah al-Kirmani. Terus Abu al-Kirmani rahimahullahu qala wa sami'tu Ishaq yaqul awwalu man takallama. Kencangnya bikin suara yang jadi jeplak gitu. Awwalu man takallama bil irja'i zahamu anna al-Hasana ibna anna al-Hasan ibn Muhammad ibn Al-Hanifiyyati thumma qalatil murji'atu hatta sara min qawlihim anna qawman yaquluna man taraka maktubati wa sawma ramadana wa zakata wal hajja wa amata faraidi min ghairi juhudin biha anna la nukaffiruhu Yurja'u amruhu ila Allahi ba'du idh huwa mutirun fahawla il murji'atu alladzina la syakka fihim thumma hum asnafun. Nah, yang mana harga bacanya enggak? Fa idza kana mukirran anna al-amala min al-iman. Ini masih sanggahan terhadap orang-orang yang terpapar virus irja'. Namun dalam lafaz mereka mengikrarkan dengan ikrar salaf iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Nah, fa idza kana mukirran anna al-amala min al-iman. Nah, kalau memang dia menetapkan, mengakui bahwasanya amal adalah bagian dari iman, amal itu yazid wa yanqus, ya lazimahu, maka hal ini mengharuskan dia an yukirra anna tarikahu. Ini mengharuskan bagi dia untuk meyakini bahwasanya ya orang yang meninggalkan amal kafirun wa annahu la yanfa'u ma tarkil amali ad-da'wa at-tauhid wal iman. Ya, dan juga klaim tauhid, klaim iman itu tidak bermanfaat bagi dia kalau dia meninggalkan amal tadi. Meninggalkan amal ini maksudnya nihaiyan, ya. Jangan dipahami bahwasanya Ahlussunnah mengkafirkan orang yang meninggalkan amal, ya, selain salat, ya. Misalkan meninggalkan puasa kafir, enggak. Yang dimaksud kalau disebut di sini, ya, disebut ibarah tarkul amal itu maksudnya nihaiyan, ya, seluruhnya, totalitas, enggak sama sekali. Semisal kalangan murtadun dari kalangan elingiun itu, ya, kejawen, mereka murtadun, mereka meninggalkan amal semuanya. Ya, kalau meninggalkan sholat, ya, dikatakan kafir, itu pendapat yang wajib dalam kalangan ulama. Ya, pendapatnya Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah. Ya, pendapatnya Hanabilah. Kemudian di annal imana yanqusu, karena iman itu dapat berkurang binaqsi dzalikal amali, dengan berkurangnya amal tersebut. Fa idza zala fa innahu bidzalika yazuru al imanu bil kulliyati. Apabila amal itu hilang, maka dengan demikian hilang pula iman secara totalitas. Katanya iman itu qaulun wa amalun. Ini ada orang gak beramal sama sekali, berarti gak ada imannya dong, kan amal itu iman. Begitu. Ya, semisal kalangan kejawen, dia gak beramal sama sekali. Puasa enggak, sholat enggak, gak mau, gak beramal sama sekali, ya. Bahkan ini baru amal, ya. Sebenarnya mereka punya itikad yang lain. Yaitu apa? Hah? Meyakini semua agama itu benar, kepercayaan. Makanya mereka sekarang sedang mengajukan paguyuban kejawen se-Indonesia, mengajukan pengajuan pendaftaran agama ke-7 di Indonesia, agar di KTP ditulis kejawen. Ya, maka orang kejawen nggak usah ditanya kafir apa enggak. Ya, kalau ditanya nanti bingung. Ini menandakan yang bertanya Tidak mengerti. Kalaupun ada orang yang ngerti, yang enggak ngerti bertanya jelasin. Tapi kalau kita udah belajar kok saya bingung lagi. Mereka enggak beramal semuanya, berarti enggak ada iman karena amal bagian dari iman. Paham enggak sini? Nah, orang yang berpendapat dengan pendapat salaf yang dia menyatakan yazid wa yanqus amalun qaulun wa taqadun, iman itu adalah begitu-begitu sebagian perkataan salaf. Nah, ketika dia menyatakan tidak kufurnya orang yang meninggalkan amal sama sekali. Ya, kejauhan enggak kafir kata dia. Elingion enggak kafir. Hah? Kita katakan dia terpapar virus irja. Ya. Dari mana? Karena irja menyatakan amal bukan bagian dari iman. Enggak ada amal enggak masalah. Kalau dia menyatakan, "Loh, kami kan mengatakan iman qaulun wa amalun, yazid wa yanqus." Ya, berarti kalau sudah menyatakan demikian kata Imam Ahmad, kata Al-Barbahari, enggak boleh disebut murji'ah, berlepas diri dari murji'ah dari awal sampai akhir. Kita katakan itu kepedean Anda. Ucapan Al-Barbahari, ucapan Ahmad bin Hanbal itu untuk ahlus sunnah, bukan untuk Anda. Karena dalam tatanan praktek Anda seperti kaum murji'ah. Paham kan sih? Ya. Dan ini tanakut nih, kontradiksi. Apa yang diucapkan bertentangan dengan apa yang diyakini dan dia terapkan. Jadi cuma diucapkan semata aja. Qaulun wa amalun, iman. Iman adalah qaulun wa amalun. Yazid wa yanqus. Hatta la yabqa minhu syai'un minal iman. Dia meyakini demikian. Dia bacakan takrir dari karangan salaf. Hingga tidak tersisa sedikit pun dari iman. Berarti kalau ada amal yang membatalkan iman, imannya batal dong? Oh enggak loh. Kontradiksi. Kalau dia gak beramal sama sekali, batal imannya dong? Oh enggak. Serahkan pada Allah. Hanya ulama yang berhak mengkafirkan. Di kepalanya ada syubhat, belum iqamatul hujjah, belum diskusi empat mata, gak ada munaqasyah. Ya gak ada yang kafir di dunia ini kalau begitu. Gak ada kafir, udah iman aja semuanya. Tetapin aja semua, sensus penduduk dunia ini iman semua. Beriman semua, Yahudi Nasrani juga kenal Allah. Belum ada yang tinggalkan hujah ke mereka. Siapa yang udah datang ke Finlandia, ke Swedia, ke Greenland, ke Kutub Utara, kafir-kafir Eskimo sono. Siapa yang udah munakosah tegakin hujah sama dia, dihilangin syubhat di kepalanya? Siapa? Hanya ulama yang berat kafir. Siapa ulama yang datang semua? Subhanallah. Takalluf, ya, takalluf kayak begini. Kita meyakini sebagaimana dijelasin ulama, udah selesai. Taibar kalau fikum. Dah paham sini? Wassalafu itqalu. Ini juga kurang hurufnya, harusnya ida ya. Ida. Ya, karena ada jawab syartnya, fa innahum tu fa-nya itu jawab syart. Jawab ida. Berarti ini buku banyak sekali kurang huruf ya. Kayak tadi udah kita catetin dong. Nanti kalau boleh kasih masukan ke penerbitnya, kirim email sini. Udah berapa kali salah kurang tulisannya. Ya. Kayak tadi itu, ini fatal itu tadi. Fadhi'un, enggak ada makna fadhi. Yang ada fadhi pakai huruf dha. Kasih kemarin-kemarin ya Pak, ya tafadhol, ya tafasol, ya tafasol, enggak ada maknanya. Fadhi juga enggak ada, yang ada fadhi. Ya. Ini juga lagi kurang. Karena kalau id enggak nyambung. Kenapa? Karena ada fa jawab. Fa innahum, nah itu fa jawab. Fa jawab idha. Ya, paham di sini enggak? Barakallahu fikum. Wassalafu idza qalu, salaf apabila jika mereka berkata aliman yazid wa yanqus, fa innahum la tufa'nya fa jawab. Fa rabithah itu namanya. Fa rabithah. Jawab fi jawabi syart, fi jawabi idza. Baik. Maka salaf apabila mereka berkata aliman yazid wa yanqus, fa innahum innama yuriduna bihi haqiqatal iman. Maka yang mereka maksudkan dengan ucapan ini, yazid wa yanqus, bertambah berkurang, maka yang mereka maksud adalah hakikat iman. Wa huwa al-ajza'u ats-tsalatsatu, yaitu tiga komponen bagian keimanan, al-i'tiqadu wal qawlu wal amalu. Ya, ini sudah masuk ke i'tiqad. Makanya jangan heran kalau salaf membacakan di kitab-kitab mereka al-iman qaulun wa amalun. I'tiqadnya mana? Itu udah include ke i'tiqad. include, karena di makna qaul, qaulul i'tiqad, amal, amalul qalbi, itu di include. Ya, jangan dikatakan ukuran nih, nah, karena kalangan mutaakhirin menambahkan apa? I'tiqadun. Kalangan mutaakhirin menambahkan i'tiqadun supaya jelas, biar enggak ada yang gagal paham dalam memahami kalam salaf. Ya, para masyayikh kita menambahkan i'tiqadun, nah, itu supaya jelas, memudahkan kita. Ya. Nah, tiga komponen iman, yang tiga i'tiqad, qaul, amal, allati la yasihhu al-imanu illa biha. Yang iman tidak sah kecuali dengan tiga komponen ini, yang kalau dia sudah mujtama, sudah terkumpul. Kurang satu aja dia enggak beriman. Ya. Kurang satu aja maka dia enggak beriman. Nah, itu bukan keimanan. Wa alaihi, lihat di halaman 65. Kita enggak ada yang sholat Jumat kan? Nah, sampai azan zuhur baru kita sholat zuhur. Ya. Qadarullah ya, saya pekan ini, ke pekan lalu saya bentrok jadwal kan. Zaki datang enggak gantian saya khutbah? Datang. Pekan ini pun kemarin saya 2 Jumat, 2 tempat. Sekarang berapa? 3. Qadarullah saya salah waktu itu ya. Main iya-iyain aja. Toto semuanya, saya batalin semua, capek jadinya. Qadarullah hari ini 3 tempat. Pekan lalu 2, si Jaki yang ganti. Jaki datang sama siapa kemarin? Hah? Sama siapa? Sendiri? Oh, sama Ihsan. Oh, Ihsan yang tahu tempatnya ya? Pekan ini 3, ya Allah. Hah, ngaco, benar-benar ngaco tahun ini jadwal khutbah. Nah, alhamdulillah ada virus corona gini, jadi alasan ya nggak bisa datang. Ya, tahun ini setiap bulan pasti ada yang bentrok. Qadarullah ya, salah ini, ngaco ini. Allah musta. Mana lagi tadi? Wa alaihi yu'lamu tanaqud. Ini udah dibaca belum? Udah, tadi siapa yang baca mak? Harga ya, oh ya. Walaihi walamu tanaqudu haulai, maka berdasarkan hal ini diketahuilah kontradiksinya mereka. Ya, orang-orang yang terpapar virus irja, yang kerasukan virus irja, tapi secara lafaz melafatkan kalam salaf. Ya, wa kadzibuhum, dan diketahuilah kedustaan mereka, fiddiaihim, dalam klaim mereka. Al-qaula apa irabnya al-qaul? Kenapa saya bacanya al-qaula? Tadi harga bacanya apa harga? Saya kurang dengar. Lagi pilek, ha? Al-qawlu la, al-qawla. Apa irabnya al-qawla? Maf'ul. Maf'ul dari mana? Iddi'ah santa ya. Karena iddi'ah masdar. Masdar ya amal amal fi'il. Yang beramal amal fi'il. Iddi'ah. Iddi'ah yadda'i. Iddi'ah'an. Ya, dalam klaim mereka bahwasanya qaul bi qauli salaf, dengan mengucapkan dengan qaul salaf fil iman, dalam masalah iman. Wa in wafaqu as-salafa, walaupun mereka selaras mencocoki para salaf fi al-fadhi, ya dalam lafaz, ya dalam lafaz saja. Salaf menyatakan iman qaulun wa amalun, dia juga qaulun wa amalun, ma'a mukhalafatihim li haqiqati qauli salaf, namun disertai dengan penyelisihan mereka terhadap hakikat ucapan salaf. Salaf meyakini kalau enggak ada amal ya enggak ada iman. Ya, enggak ada amal sama sekali, enggak ada iman. Kalau mereka masih meyakini adanya iman. Ya, makanya mereka ya meyakini orang yang kejawen itu masih mukmin, ya. Buktinya mereka tanyakan dan syekhnya menjawab, enggak apa-apa doakan. Orang yang enggak meyakini wajibnya sholat dengan gerakan, cukup dengan eling, cukup dengan ingat, mengingat. Nah, ini dan di-share sama mereka. Allah musta'an. Di-share sama mereka. Di Facebook, di WA, subhanallah. Oh, syekh kita berfatwa begini, boleh mendoakan bapak kita. Ya, perhatikan. Ya. Baru-baru ini, subhanallah. Nah, ini kalam irja, harusnya kita jauhi. Jangan mentang-mentang syekh datang, kita sudah belajar dan kita tahu pendapat ulama yang lain, ya. Bahkan yang lebih kibar daripada syekh tersebut yang datang ke negeri kita, syekh tersebut membawakan kalam irja, kita benarkan. Dan selama ini kita belajar buat apa? Buat taklid. Nah, gak boleh kayak begitu. Saya juga heran, yang nyebar-nyebar ini juga di antara teman-teman saya. Ya. Ketika dia disangka, ya repot. Ini kan kalam Syekh, antum siapa? Lah. Kalau kita bawain lagi ini kalam Syekh Fauzan, ini kalam Syekh bin Bas, ini kalam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ayo, mau diadu-aduin lagi. Allah musta'an. Ya. Repot ini. Wa mimma yuwaddihu dzalika, maka di antara hal yang menjelaskan hal tersebut adalah annahu minal ma'lum anna jumlatan min mutaakhiri al-asyairati yuqarriruna anna al-imana yazidu wa yanqusu wa yuriduna bihi ma fil qalbi min at-tasdiqi wa yaj'aluna al-amala syarta kamalil imani wa samarata wa samarata. Kemudian ya, dan kata syekh berikutnya, maka diantara hal yang dapat yang semakin menjelaskan hal tersebut adalah bahwa sebagaimana yang diketahui sekelompok orang dari kalangan ulama mutaakhir asy'ariyah, mereka yuqarriruna annal iman yazid wa yanqus. Ya, mereka menetapkan, mengakui iman itu bertambah berkurang. Yuriduna bihi ma fil qalbi. Namun yang mereka maksudkan adalah apa yang ada di dalam kalbu, ya, minat tasdik berupa pembenaran saja. Wa yaj'aluna al-amala syartal kamalil iman, dan mereka menjadikan amal syarat kesempurnaan iman dan buah dari iman. Lihat ini perkataan Asy'ariyah nih. Asy'ariyah menyatakan apa? Iman yazid wa yanqus. Perhatikan sini. Ini mutaakhirin Asy'ariyah. Iman yazid wa yanqus. Nih, perhatikan. Asy'ariyah menyatakan iman yazid wa yanqus. Tapi yang mereka maksud itu adalah di kalbu, berupa pembenaran. Mereka menjadikan amal sebagai syarat kesempurnaan iman atau buah dari iman. Wa haula'i lam yaqul ahadun minas salaf anna qawlahum al-iman yazid wa yanqus akhrajahum minal irja. Nah, perhatikan sini. Dan ya, mereka ini ya, tentang mereka ini Asy'ariyah yang menyatakan amal iman itulah ucapan dan amalan, ya. Asy'ariyah menyatakan iman itu ucapan dan amalan bertambah berkurang, tapi meyakininya dan menerapkannya berbeda dengan keyakinan dan penerapan salaf. Paham sini? Mereka menyatakan itu cukup di kalbu berupa tasdik. Nah, tentang mereka ini haula'i lam yaqul ahadun minas salaf. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama salaf yang menyatakan anna qaulahum al-iman yazid wa yanqus, ya, yang mereka menyatakan Asy'ariyah ini iman ini bertambah berkurang, akhrajahu minal irja. Ya, tidak mengeluarkan mereka dari irja. Mereka tetap dikategorikan sebagai penganut paham irja. Ngerti enggak? Jadi para salaf tetap menyatakan Asy'ariyah murji'ah. Paham sini? Para salaf tetap menyatakan Asy'ariyah murji'ah, padahal para Asy'ariyah menyatakan mutaakhirinnya, ya, mutaakhirinnya menyatakan apa? Yazid wa yanqus. Qaulun wa amalun. Seperti sini. Barakallahu fiikum. Memangnya Asy'ariyah mutaakhirin ada yang berkata demikian? Ada. Ya. Ini dikatakan langsung oleh Syekhnya Al-Baijuri di syarah syarah apa? Jauhar Tauhid. Jauhar Tauhidnya Laqani menyatakan demikian. Nah. Baik. Wa min dzalika, ini sudah dibaca juga belum? Sudah dibaca? Sudah. Yang belum baca tunjuk tangan. Banyak. Tarah ya. Dar sore masih ada, insyaallah. Dar malam masih ada. Ya. Paris sudah baca? Hah? Oh, pertama antum. Masyaallah. Ya, lupa. Di antaranya adalah mayan quluhu ahlul ilmi. Apa yang dikutip oleh para ulama, kama dzakarahu al-Imam Harbun al-Kirman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Harb Al-Kirmani. Ada yang nyebutnya Karmani ya, tapi ya, yang di buku yang saya punya ya, buku akidahnya Al-Harb Al-Kirmani ini pakai kasroh. Ya. Ditekankan oleh penulis pentahkiknya dan dikasih kata sambutan bahkan oleh diteliti oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Ya, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. pakai kasrah Al-Kirmani. Saya sering mendengar asatidah pakai Karmani, mungkin pakai pentahkik yang lain yang lebih menguatkan pakai fathah, enggak masalah. Kirmani, Karmani sama aja. Yang penting orangnya dia. Ya, beliau berkata, "Sami itu Ishaq." Saya mendengar Ishaq. Ishaq di sini kalau disebutkan secara mutlak, Ishaq siapa namanya? Ishaq ibnu yang semalam. Rahuya apa Rahawi? Itu juga ada dua tuh. Pokoknya Ishaq itu. Rahuya atau Rahawi, ya. Saya janji mau murojaah Tadribur Rawi ya. Cuman belum sempat. Ya, dulu waktu belajar Tadribur Rawi di Mahat disebutin tuh. Dobet yang benar Rahuya apa Rahawi? Ya. Dikuatkan oleh Asyuti Rahuya kalau enggak salah. Rahuya. Ya. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan enggak boleh pakai Rahawi. Pondasannya. Belum saya murojaah lagi tadi berawinya. Kata Ishaq, awwalu man takallama bil irja zamu anna al-Hasan ibnu Muhammad ibn al-Hanafiyyati. Bahwasanya yang pertama kali berpendapat dengan pendapat irja ini yang mereka sangka adalah Hasan bin Muhammad bin Hanifiyah. Ya. Kalau yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya siapa? Yang pertama kali siapa? Hamad ibn Abi Sulaiman. Yang mana yang benar? Yang benar ialah yang Hamad ibn Abi Sulaiman. Kenapa? Kalau ini kan yang za'amu. Yang mereka sangka aja. Tsumma ghalatil murji'atu hatta sara min qaulihim. Kemudian murji'ah itu semakin gulu, berlebihan hingga jadilah ucapan mereka anna qauman yaqulun, bahwasanya suatu kaum yang berpendapat mantarakal maktubati wassaum wassauma ramadhana waz zakata wal hajja wa ammatal faraidi min ghairi juhudin biha anna la nukaffiruhu. Hingga suatu kaum berpendapat barang siapa yang meninggalkan amal-amal yang wajib, puasa, zakat, haji dan seluruh amal-amal yang wajib tanpa ada penentangan terhadap amal tersebut, maka kami tidak mengkafirkannya. Yurja'u amruhu ilallah. Ba'du, setelah itu perkaranya diserahkan pada Allah. Itu huwa mukirun, karena dia sudah meyakini, mengikrarkan bahwasanya amal itu adalah wajib. Yang penting tanpa adanya penentangan. Ya. Fa haula'i al-murji'ah, maka kata beliau, maka kata al-Imam al-Kirmani, maka mereka adalah al-murji'ah alladzina la syakka fihim, yang tidak diragukan lagi tentang kemurji'ahan mereka. Ya. Summa hum asnafun, kemudian mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, jam berapa zuhur? Hah? 12 lewat 12.02. Ajan kedengeran ya. Kita enggak jumatan ya. Siapa yang mau jumatan? Raymond, jumatan di telepon? Enggak. Apa? Nico. Nicholas, jumatan enggak? Hah? Jumatan di rumah, antum khotib sendiri. Juhur. Oh. Siapa yang masih mau jumatan? Tadi saya dengar di masjid-masjid sini ada ngaji-ngaji tuh kayaknya. Iya, dengar enggak tadi? Siapa yang masih mau jumatan? Nugraha. Ahsan, jangan dah. Ya. Udah, kita mengisolir diri di sini ya, di Mahat. Ya. Udah merebak virusnya. Ya, ikhtiar kita lah. Tawakal ini bentuk ikhtiar. Ya. Bukannya takut sama corona ya, takut sama Allah. Ini kan sebab corona itu. Dan kita mesti mencari sebab juga keselamatan, ya. Masa takut sama corona? Kita juga tahu corona makhluk. Sama kayak singa, singa itu makhluk. Antum berani enggak sekamar sama singa? Kan singa makhluk, jangan takut sama singa. Ya. Nah, itu enggak benar itu kalau ada keyakinan kayak gitu. Ada aja yang berkeyakinan kayak gitu, ada. Ya, dari orang-orang yang ya mungkin belum paham ya. Summahum asnafun, kemudian mereka ini terbagi menjadi beberapa kelompok, golongan. Fikri, baca Fikri. Majuan Fikri, kencangin keluar suara di Fikri. Walakinnal amala kota muda mau makulun di wawa muda tapi kota mutakodi salafi mutakodi salafi bil imani mengendalikan takdiru ahli ilmi min bakdil kutubi wa annaha tadamu ila mazhabil kirjani ma'atabani kutabiha. Kutab jamak dari katib. Katib, katibun jamak mudzakkar salim, jamak taksirnya apa? Kutab. Tabanni kutabiha. Tabanni kutabiha anna imana qawlun wa amalun wa annahu yazidu wa yanqus. Kullu dhalika yadullu ala anna hadha qawla la yughni sahibahu shay'an ma'a ithyanihi bima huwa anta madhhabi wa mutiyati wa izama annahu laysa kadhalika. Nah, baik. Minhum, diantara mereka, kelompok murjiah ini, man yaqul, yaitu yang berpendapat nahnu mu'minuna albattata, kami ini hanya beriman, la yaqul indallah, dan tidak mengatakan di sisi Allah. Wa yaruna anna al-imana qawlan wa amalan wa haulai amsalu. Mereka yang berpendapat iman itu ucapan, amalan, namun mereka yang seperti ini, seperti yang amsalahum, seperti mereka juga. Maksudnya apa? Wahaulai amsaluhum. Maksudnya seperti yang pertama. Ya, sebagaimana kelompok yang pertama tadi. Wa qawmun yakulun, dan kelompok yang menyatakan al-iman qawlun. Iman itu adalah ucapan. Yusaddiquhu al-amalu, amal yang membenarkan ucapan tadi. Walaysal amalu minal imani, tapi amal bukan dari iman. Lakinnal amala faridatun, namun amal hanya faridah. Ribet banget ya. Wal imanu wal qawlu, iman itu adalah ucapan. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan hasanatuna mutaqabbalatun, kebajikan-kebajikan kita itu diterima. Nahnu mu'minuna indallah, kita beriman di sisi Allah. Imanuna imanu Jibril wahidun, wa imanuna wa imanu Jibril wahidun, iman kita dan imannya Jibril itu satu, sama. Fahaulai alladzina ja'a fihimul haditsu, mereka itulah orang-orang yang hadis datang tentang mereka. Annahum al-murji'atu, bahwasanya mereka adalah murji'ah. Allati lu'inat 'ala lisanil anbiya, yang mereka dilaknat melalui lisan-lisan para nabi. Ya, hadis tentang murji'ah Secara sorohah saya pernah baca, cuman saya nggak tahu keabsahannya. Ya, kalau hadis tentang Qadariyah dari Nabi, hadis tentang Khawarij dari Nabi itu ada. Qadariyah baju syuhadihil ummah kata Nabi. Khawarij apalagi, ya banyak. Khawarij kilabun nar. Nah khusus Murji'ah, saya pernah baca cuman nggak tahu keabsahannya. Kevalidan itu nggak tahu. Ya, yang saya ingat. Ya, pernyataan tabi'in. Karena Murji'ah ini muncul di akhir-akhir masa sahabat. Muncul di akhir masa sahabat. Ya, maka para pembesar tabi'in berkata ketika Zubaid menyatakan, "Sa'altu Abu Wa'il anil Murji'ah." Saya bertanya kepada Abu Wa'il. Abu Wa'il radhiyallahu anhu sahabat tentang Murji'ah. Ya. Saya bertanya kepada Abu Wa'il, Abu Wa'il ini tabiin senior bukan sahabat. Saya bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah. Maka Abu Wa'il menjawab, haddatsani Abdullah. Ya Abdullah Ibnu Umar menyatakan menceritakan kepadaku. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadis yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikategorikan oleh Abu Wa'il rahimahullah taala sebagai hadis Murji'ah. Hadis tentang Murji'ah. Nabi SAW bersabda, hadisnya terkenal, sibabul muslim wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Membunuhnya adalah kekufuran, kufur askar. Artinya hadis ini bertentangan dengan Murji'ah. Kalau pendapatnya Murji'ah, iman sama. Mau maksiat, mau taat, iman itu stabil. Layaknya iman Jibril. Hah? Paham gak sini? Gak bakal berkurang. Tapi ternyata Nabi menyatakan iman mencela beramal buruk itu adalah ya sibabul muslim fusuk, sebuah kefasikan besar. Berarti imannya nyungsep, jatuh, lemah. Yankus bin maksiyah. Wa qitaluhu membunuhnya, membunuhnya kufrun, kufur asghar sini maknanya. Ya, penjabarannya sudah di kajian-kajian kita sebelumnya. Bahwasanya membunuh mukmin bukanlah sebuah kekufuran. Ya. Nah, ini ada amal ini, amal jelek. Yankus. Paham sini enggak? Nah, ini berarti hadis ini dikategorikan oleh tabi'in sebagai hadis tentang Murji'ah. Ngerti enggak sini? Baik. Mengenai hadis tentang Murji'ah nanti kita cari lagi keabsahannya. Wallahu a'lam ya. Banyak enggak tahunya kita ini. Fahadihi ta'ifatun minal murji'ah. Maka mereka inilah sekelompok orang dari kalangan murji'ah. Takul yang mereka menyatakan al-iman qawlun wa amalu. Ya, murji'ah ini berkata iman adalah ucapan dan perbuatan. Wa ma'adhalika, namun walaupun mereka menyatakan demikian, lam tukhrij minal irja. Pernyataan mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari irja. Di annaha khalafat haqiqata mu'taqadi salafi fil iman. Karena si murja ini menyisih hakikat keyakinan salaf dalam masalah keimanan. Wa min dzalika di antaranya adalah tahdhiru ahli ilm min ba'dil kutubi, ya, tahdhir dari para ulama dari sebagian kitab-kitab annaha tad'u ila madzhabil irja. Yang kitab-kitab tersebut mengajak atau mendakwahkan kepada pemahaman irja. Ma'a tabanni kutabiha, walaupun para penulisnya membangun ucapannya annal iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa annahu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah berkurang. Kullu dzalika yadullu ala anna hadzal qaula, namun hal ini semuanya menunjukkan bahwasanya pendapat seperti ini qaulun wa amalun ya la yughni sahibahu syai'an min ya, tidaklah menyelamatkan penulisnya, penulis kitab tersebut sedikit pun ma'aitiyani ya, namun dia tetap mendatangkan, menghadirkan, melakukan, meyakini bima huwa mu'adda madhhabil murji'ah. Ya, dengan sesuatu hal yang itu adalah maksud atau tujuan dari madhab murji'ah. Wa in za'ama annahu laysa kadzalik, walaupun dia menyangka dia tidak melakukan atau meyakini demikian. Nih, mengenai buku-buku itu nanti di akhir kitab. Di akhir kitab, buku-buku itu yang ditahdir oleh para ulama. Ya, ditahdir oleh Lajnah Da'imah. Ya, kita ya jam 12 kurang. Ini terakhir nih padahal nih penutup Al-Farqu Asani sebelum nanti masuk Al-Farqu Asaris. Masih ada waktu enggak? apa? Ya berapa? Cukup kali ya? Ya, padahal nanggung ini ya. Enggak apa-apalah. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syada la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaika.